ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Ya, belakangan ini dengan beredarnya berbagai media informasi dan gampangnya informasi-informasi itu masuk kepada manusia, ada saja sebagian orang yang melontarkan kalimat-kalimat yang ingin membuat ribut di tengah masyarakat, membuat perpecahan di tengah kaum muslimin, melanggar dan menginjak-injak prinsip pokok di dalam agama. Tapi yang menjadi masalah orang-orang ini, dia tampil dengan pakaian penasehat. Kadang dia baca ayat-ayat Al-Quran, hadith-hadith Rasulullah. Dan ini sudah dikabarkan oleh Nabi bahwa ada jenis fitnah seperti ini. Iya. Fitnah yang besar menimpa umat. Dan ketika keluar fitnah ini, Nabi sudah terangkan bahwa mereka du'atun ila abwabi jahannam. Mereka adalah da'i-da'i yang mengajak kepada pintu-pintu neraka jahannam. Itu bahasa Nabi SAW. Dalam hadith Hudzaifah bin Al-Yaman, riwayat Bukhari dan Muslim. Bukan bahasa saya. Tapi Nabi yang membahasakannya seperti itu. Da'i-da'i yang mengajak kepada pintu neraka jahannam. Siapa yang menjawab mereka, dia akan melempar orang-orang itu ke dalam neraka. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sifatkan kami tentang mereka. Apa cirinya? Kata beliau, hum qaum min jilditina. Mereka satu kaum dari warna kulit juga kita. Berbicara dengan lisan kita juga. Dia bisa berbicara dengan bahasa Arab, menyampaikan dengan lisan bahasa Arab. Kadang berdalil dengan ayat-ayat dan hadith-hadith. Tapi Nabi menyebutnya du'atun ila abwabi jahannam. Dai-dai yang mengajak kepada neraka jahannam. Kenapa? Karena keluar dari jalan yang lurus. Keluar dari jalan yang lurus. Karena itu, keyakinan kebersamaan, ketaatan kepada pemerintah yang syah, itu adalah hal yang berjalan di tengah umat Islam dari masa ke masa. Perkara yang disepakati oleh para ulama dari masa ke masa. Dan di sini saya akan bacakan dari ucapan-ucapan para ulama rahimahumullahu ta'ala, ulama-ulama yang telah berlalu, bagaimana ucapan-ucapan mereka di dalam hal ini, supaya kita pahami bahwa ini adalah agama yang tetap, keyakinan yang pasti, pegangan yang pokok di tengah umat Islam yang banyak dikaburkan oleh sebagian manusia di masa ini.